Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tasliman mazida amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, al-Imam Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala beliau telah menyinggung sedikit tentang tanda-tanda hari kiamat, menyebutkan sedikit dalil dari Alkitab dan juga dari As-Sunnah, yang dimana jika kita ingin membahas lebih dalam lagi tentang tanda-tanda kiamat, bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang membahas secara khusus tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Kita melanjutkan. Qala rahimahullahu taala, berkata rahimahullahu taala, ma dalilul iman bil maut, apa dalilnya beriman terhadap kematian? Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa di antara konsekuensi atau kewajiban daripada beriman kepada hari akhir adalah beriman terhadap kematian dan yang terjadi setelah kematian. Maka al-Imam beliau akan menyebutkan dalil-dalil yang menyebut, yang menunjukkan bahwasannya al-mautu haqqun. Al-maut itu merupakan hak. Al-mautu kainun hasilun, merupakan sesuatu yang terjadi, sesuatu yang pasti terjadi bagi setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Berkata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malakul maut yang diwakilkan atau ditugaskan bagi kepada kalian untuk mencabut nyawa-nyawa kalian, kemudian kalian akan kembali kepada Rabb kalian. Wa qala ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap jiwa itu akan pasti merasakan kematian, dan hanya saja mereka akan dibalas, dan mereka akan dibalas amalan-amalan mereka nanti yang mereka kerjakan di dunia pada hari kiamat. Wa qala ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Wa qala ta'ala, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda asa immita fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan bagi umat-umat atau manusia sebelummu kekekalan. Tidak, apakah jika engkau meninggal kemudian mereka akan kekal? Ini tidak, namun apa? Sebagaimana disebutkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa qala ta'ala, wa qala ta'ala kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbuka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang di atas muka bumi ini akan fan, akan lenyap, dan yang tersisa hanyalah wajah Rabbmu yang maha memiliki kemuliaan dan memiliki kesempurnaan kemuliaan. Wa qala ta'ala, kullu syai'in halik illa wajha. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap segala sesuatu akan musnah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Wa ghairu dzalika minal ayat, begitu pula ayat-ayat yang lainnya. Wa fihi minal ahadits ma la yuhsa, begitu pula di dalam permasalahan iman bil maut ini terdapat berbagai macam hadis yang tidak bisa dihitung. Wal amru muja wal amru musyahid, begitu pula perkara ini adalah perkara yang musyahid, yang dipersaksikan. La yajhaluhu ahadun, yang tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, yang tidak mengetahuinya. Walaysa fihi syakkun la taraddud, tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan bahwasannya kematian itu ada. Walakin inadun wastikbar, yang ada hanyalah pertentangan dan kesombongan. Wala ya'mal ala maujibi imanihi, begitu pula yang ada hanyalah orang-orang yang tidak beramal atas kewajiban keimanannya. Wabima ba'dahu illa ibadallah al-mukhlisun, dan yang setelahnya kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlisun, yang ikhlas karena Allah. Wa nu'minu, begitu pula kata beliau, dan kita beriman. Anna kullaman mata au kutila bi ayyi sababin kana, inna dhalika bi ajalihi lam yunqis minhu syai'an. Dan kita beriman bahwasannya setiap yang mati atau yang terbunuh dengan sebab apapun, maka itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan ajalnya yang tidak dikurangi darinya sedikit pun. Qala Allah taala, kullun yajri li ajalin musamma, setiap itu bergerak sampai ajal yang telah ditentukan, batasan yang telah ditentukan. Wa qala ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah datang ajal mereka, batas waktu mereka, mereka tidak bisa mengakhirkan sedetik pun ataukah memajukannya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka di sini Al-Imam Hafidz Al-Hakimi rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan akan haknya kematian. Sebagaimana ayat yang pertama beliau menyebutkan, kul yatawaffakum malakul maut, katakanlah wahai Muhammad, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Nah, yang dimaksud di sini adalah alat Allah Subhanahu wa taala, karena yang mewafatkan seseorang secara hakikah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat itu merupakan alat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mewafatkan, yang mencabut ruhnya. Adapun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, hanyalah Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia mati. Jadi ayat ini bukanlah menunjukkan bahwasannya yang mewafatkan adalah malaikat maut, namun yang mewafatkan secara hakikah, secara hak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat maut itu hanyalah alat dari Allah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya malakul maut lahu a'wan, memiliki teman-teman atau memiliki penolong-penolong dari kalangan malaikat. Ini ketika dia mencabut ruh seseorang, maka kemudian dia akan memberikan ruh tersebut imma kepada malaikatul rahmah, kepada malaikat rahmat, ataukah malaikatul adab. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula kullu nafsin dha'ikatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana kita sebutkan bahwasannya al-mautu haqqun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, al-maut itu adalah hak, perkara yang hak, perkara yang benar, perkara yang pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Maka al-maut itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan. Maka al-maut adalah perkara yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala mengadakannya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang tadi. Maka seorang ahlu sunnati wal jamaah, ini seorang muslim, dia beriman dengan kematian ini, dengan adanya al-maut, bahwasannya al-maut itu adalah perkara yang pasti, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya kepada setiap makhluk, kepada setiap makhluk, setiap jiwa, yang segala sesuatu yang memiliki jiwa itu pasti akan merasakan kematian sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kita baca, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Pasti akan merasakan kematian. Dan ini yang wajib kita iman. Ini yang wajib kita mengimaninya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun al-maut sendiri pengertiannya sebagaimana yang disebutkan adalah mufaraqatur ruh lil jasad, yaitu berpisahnya ruh dari jasad. Itu keluarnya ruh dari jasad, itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan kematian. Itulah yang disebut dengan kematian. Yang dimana al-maut sendiri dibagi, disebutkan oleh para ulama bahwa dibagi menjadi apa? Menjadi dua, yaitu mautus sughra dan mautul kubra. Yani mautus sughra yaitu maut kematian kecil, yaitu ketika seseorang tertidur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kematian kecilnya. Kemudian adapun mautul kubra yaitu mufaraqatul ruh lil jasad, yaitu terpisahnya ruh dari jasad. Sebagaimana yang dikisahkan adapun tentang mautus sughra ini pernah dikisahkan dari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika ada seorang wanita yang datang kepada beliau. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada beliau mengatakan bahwasannya ya Syekh, aku mendengar, ini perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya engkau telah meninggal atau engkau telah wafat, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu kembali. Kemudian Syekh bercanda dengan mengatakan bahwasanya na'am, bahwasanya setiap malam aku dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah membangkitkanku kembali di pagi harinya. Ini dengan disebutkan yang menceritakan kisah ini, bahwasanya disebutkan beliau mengatakannya dengan muka yang serius, dengan nada yang serius, sehingga kemudian wanita tersebut keluar sambil menangis dan mengatakan bahwasanya Syekh telah wafat. Dan kemudian ditanya, dipanggil kembali, dan Syekh menyatakan bahwasanya aku bercanda, namun apa yang aku katakan benar, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita di setiap tidur kita, yakni mautus sughra. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kembali kita ketika bangun. Nah, yang dimana betapa banyak orang-orang yang mendapatkan kematian kubranya dia ketika dia berada di mautus sughra tadi. Ini dia tidur, dalam keadaan tidur Allah subhanahu wa ta'ala mengambil atau mengeluarkan, mencabut ruhnya, yang kemudian dia tidak pernah bangkit kembali. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian begitu pula ayat-ayat yang disebutkan di sini, Allah subhanahu Syekh hafizallahu taala menyebutkan kullu syai'in atau kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang di atas bumi ini akan mati, akan hilang, akan musnah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halik illa wajha. Setiap segala sesuatu itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakallah atas kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Ini merupakan dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan al-hayyu. Ini diantara sifat Allah adalah al-hayyu. Nama-nama dan sifat Allah adalah al-hayy alladhi la yamut. Berbeda dengan makhluk, al-makhluk namanya, yang namanya makhluk, maka semua itu akan meninggal. Kemudian Asy-Syaikh juga menyebutkan bahwasannya al-maut itu merupakan perkara yang pasti, perkara yang diketahui oleh seluruh orang, perkara yang diakui dan tidak diragukan lagi oleh seluruh orang, setiap orang, kecuali orang-orang yang sombong, orang-orang yang menentang, orang-orang yang meninggalkan amalan. Adapun ibadullah al-mukhlisun, adapun ibadullah al-mukhlisun adalah mereka yang beriman kepada Allah dan begitu pula beriman terhadap kematian, sehingga mereka yasta'id, mempersiapkan diri mereka limufarakati dunia, untuk berpisah dari dunia ini, dan mereka akan mempercayai, mereka akan meyakini bahwasannya mereka akan berpisah dari dunia ini dan berpindah kepada dunia yang lainnya. Oleh karena itu maka mereka disebut sebagai orang-orang al-mukhlisun. Orang-orang al-mukhlisun, yakni orang-orang yang musta'idun, yang mereka mempersiapkan diri-diri mereka untuk menghadapi kematian dengan beramal di muka bumi. Begitu pula Syekh menyebutkan bahwasannya di antara beriman kepada kematian adalah kita beriman bahwasannya setiap yang mati atau terbunuh dengan sebab apapun itu merupakan ajal dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ajal dari Allah, ajal yang sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dan bahwasanya kematian itu adalah al-haq, pasti apapun sebabnya, apapun sebabnya. Sebagaimana kata penyair Arab, man lam yamut bisayfin mata bighairihi, barang siapa yang tidak mati dengan pedang, jadi mereka yang menghindari jihad, tidak mau berjihad di jalan Allah karena takut akan mati dengan pedang, mata bighairihi, maka dia akan mati dengan selainnya. Ta'addadatil asbabu wal maut wahidun, yang dimana bermacam-macam sebab, bermacam-sebab-sebab kematian, adapun kematian itu hanyalah satu. Artinya pasti semua orang itu akan mati apapun sebabnya. Begitu pula perkataan orang-orang Arab yang lainnya, laisa syadidu bil maut, innama syadidu ma yakunu ba'dal maut, tidaklah yang keras itu, yang susah itu adalah kematian itu, tidak, namun yang akan terjadi nanti setelah kematian. Fal mautu babun wa kullun nasi sayadkhuluhu, maka kematian itu adalah suatu pintu yang setiap manusia pasti akan masuk ke dalam pintu tersebut. Bahwasanya maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal seseorang, telah menentukan ajal seseorang. Kullun yajri li ajalin musamma, segala sesuatu itu berjalan sampai ajal yang telah ditentukan. Sampai ajal yang telah ditentukan. Dan ini yang diimani oleh ahlu sunnah, diimani oleh seorang mukmin, bahwasannya setiap yang meninggal maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di setiap makhluk itu ajal yang mahdudan, yang telah dihitung dan telah dibatasi batasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala." Dan tidaklah bagi sebuah jiwa untuk meninggal, untuk mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kitab yang telah ditetapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala jiwa setiap jiwa itu kematian baginya, baik dengan berbagai macam sebabnya, baik dia meninggal karena sakitnya atau meninggal karena terbakar atau yang semisal dengannya. Yang ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meyakini. Ada di sana orang-orang yang meyakini bahwasannya, dengan keyakinan mereka bahwasannya orang yang terbunuh, orang yang meninggal karena pembunuhan itu faqad qata'a ajaluhu. Yani dia diputus ajalnya. Artinya menurut mereka orang-orang tersebut bahwasannya ajalnya sebenarnya masih panjang, namun diambil ajalnya oleh sang pembunuh. Maka ini merupakan keyakinan yang rusak, keyakinan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dari orang yang dipanjangkan umurnya atau dikurangi dari umurnya kecuali sudah tertulis di dalam catatan. Ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang wajib kita yakini. Wajib kita yakini bahwasannya semua orang akan pasti merasakan kematian. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal yang musamma, yang telah tertulis, yang disebutkan bagi setiap orang. Di antara pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan di mana seseorang itu meninggal. Di mana seseorang itu meninggal, sebagaimana dan jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang meninggal di tempat lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebutuhan bagi dia untuk keluar dari tempat tersebut dan meninggal di tempat yang telah ditakdirkan baginya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abi Izzah, "Inna Allah idza qaddara 'alal 'abd ay yamuta fi baladin ja'ala ilaihi hajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika telah mentakdirkan bagi seorang hamba untuk meninggal di negeri tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya hajah, menjadikan kebutuhan baginya. Bagaimana kita melihat orang yang misalnya tidak pernah keluar dari negerinya seumur hidupnya, namun kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya sesuatu, kemudian dia keluar dari negerinya dan meninggal di tempat lain. Meninggal apa? Di tempat lain. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bagi dia suatu kebutuhan yang keluar dari tempatnya dan sehingga dia meninggal di tempat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah yang harus dilakukan, yaitu dengan beriman kepada al-maut, yang harus kita yakini bahwasannya al-mautu haqqun. Maut itu, kematian adalah hak. Kematian itu pasti akan terjadi. Kematian itu pasti akan terjadi dengan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi seseorang untuk mengakhirkan atau mempercepat kematiannya, sebagaimana kata Allah, fa idza jaa ajaluhum, jika telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa mereka mengakhiri sedetik pun ataukah mempercepatnya. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada fitnatul qabr. Pada fitnatul qabr, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.